kerudung putih pujaan dambaan hati, kerudung putih idaman pilihan hati. Memandang wajahmu terasa getar di dada, kerudung putih pujaan dambaan hati, kerudung putih idaman pilihan hati. Ku terlena saat itu mendengar suaramu, ku terbuai syair indah alunan lagu cinta. Siapa gerangan dirimu kerudung putih, merdu suaramu menggoda. Katakan aku cinta padanya, kerudung putih pujaan dambaan hati, kerudung putih idaman pilihan hati. Memandang wajahmu terasa bergetar di dada, kerudung putih pujaan.